بسم الله الرحمن الرحيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hubungan akal dan otak? Baik. Dan bahasa hubungannya menurut Al-Quran. Sederhana. Tidak setiap yang punya otak punya akal. Tapi setiap punya akal pasti punya otak. Udang punya otak. Tapi tidak punya akal. Baik. Yang punya akal punya otak. Walaupun mungkin otaknya kadang-kadang dikatakan seperti otak udang. Karena akalnya tidak digunakan. Beda antara akal dengan otak lain. Otak dalam bahasa Arab disebut muh. Muh. Muh. Muh, apa namanya? Muh, apa artinya? Otak. Kalau otak-otak? Masya Allah. Ada aja. Besar dunia. Ada santri di pesantren dulu. Hei anak-anak, apa bahasa Arabnya tidur? Tanam, Ustaz. Tidur-tiduran, tanam-tanaman. Kayak hantum lah begitu. Masya Allah. Luar biasa lah. Nih teman-teman, lihat ya. Ada al-aqlu, aqlun. Ada mukhun, itu beda. Mukh. Nih. Kalau al-aqlu, asalnya sesuatu yang mengaitkan sesuatu dengan keras, dengan kencang. Al-aqlu. Aqlu, kata aqla ya'qilu, aqlan. Kalau saya punya tali, saya talikan nyambung gini, saling terkait, gitu kan? Saling berhubungan, itu disebut dengan al-aqlu, aqla ya'qil. Sifatnya disebut dengan aqlun. Kenapa akal disebut dengan akal? Karena dia menyambungkan dengan cepat respon-respon sesuatu yang harus diberikan reaksi. Berpikir dengan cepat, disambungkan satu dengan yang lain nih. Jadi ketika misalnya, ini ada air teh nih, saya mau minum. Apakah saya minum dengan yang kanan, dengan yang kiri? Saya minum dengan yang mana? Kanan atau kiri? Pakai mana? Tangan kanan, tangan kiri? Pakai mulut, masa minum pakai tangan? Minum pakai mulut, tapi saya gunakan tangan kanan. Nah itu untuk menentukan antara pengen minum dengan respon ngambil ini, kan harus cepat kan? Siapa yang menyambungkan? Ini akal. Jelas ya? Baik, ketika saya tidak menyebak mas ya. Saya tidak menyebak. Saya hanya menyampaikan situasi. Hanya menyampaikan situasinya. Batman yang suka menyebak, saya tidak. Baik ya. Lihat kembali ke sini. Ya. Ketika fungsi itu benar, ditempatkan sesuai dengan tempatnya, maka akalnya normal. Akalnya normal. Tapi ketika responnya kemudian keluar dari ketentuan yang benar, maka akal sedang bermasalah. Makanya Quran sering mengatakan, kok akalnya gak dipakai? Afala ta'qilun, seperti yang gak berakal. Lihat sini, Ustadz menyampaikan satu kebaikan, dia harus praktekkan tidak? Harus, logikanya begitu. Ketika menyampaikan sesuatu, akalnya akan menuntut, langsung merespon. Yang kamu sampaikan dengan lisan, kamu harus praktekkan. Ketika tidak dipraktekkan, maka fungsi akal dipersoalkan oleh Quran. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 44. At-ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun? Akal. Ini kalimatnya. Ya kamu pandai nyuruh orang berbuat kebaikan, kamu sendiri nggak ngerjakan, sedangkan kamu tahu hukumnya, akal kamu ditaruh di mana? Ada yang nggak berfungsi di akalnya? Ya sama, ada gayung dengan gelas, gayung fungsinya untuk apa? Mandi, gelas untuk nampung air kemudian minum. Lalu ada orang menggunakan gelas untuk mandi, gayung untuk minum, sementara keduanya ada. Apa yang antum katakan? Itu dia berakal apa enggak ya? Jelas ya? Baik, antum tidak akan katakan dia berotak atau enggak. Tidak. Ya jadi otak lebih kepada keadaan fisik ya yang mengontrol keadaan diri, ya memberikan respon-respon dari stimulus-stimulus yang ada. Jadi fisik yang disebut dengan akal, tapi fungsi-fungsi untuk mengindra, fungsi menyambungkan, memberikan reaksi itu disebut dengan akal. Jelas di sini? Baik. Dan penelitian terakhir ternyata seseorang dikatakan meninggal itu dihukumi meninggal. Kalau seorang meninggal itu sebabnya apa? Jelas kalau itu, ya jelas kalau itu. Jelas, sebab fisiknya apa biasanya? Soal jantung kan? Detak jantungnya berhenti kan? Ternyata penelitian terkini bukan detak jantung. Otak. Otak. Jadi kalau masih ada respon di otak, itu masih bisa dipacu. Jadi kalau otak sudah tidak merespon dan sebagainya, maka itu baru dikatakan meninggal, dihukumi secara medis. Secara medis. Ya walaupun baik otak ataupun jantung, ya kadang-kadang sungguhnya memberikan korelasi dua-duanya saling berketerkaitan. Jadi fungsi terakhir salah satu dari otak adalah untuk bisa menyimpulkan apakah kehidupan ini masih berjalan atau tidak. Tidak hanya di jantung, tapi nanti di otak sebagai respon. Ya, yeah, dan seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Melbourne, misal di kampus yang jauh dari musola, saya ambil wudu di wastafel tanpa melepas kaos kaki atau sepatu. Basuh kakinya dengan mengusap kaos kaki atau sepatu. Bagaimana tuntunan? Saya sudah jawab ini. di pertemuan yang lalu, gitu kan? Jadi yang dibenarkan itu khauf. Kalau khaufnya cuma diusap itu enggak ada masalah. Tapi kalau meresap sampai ke dalamnya ada pori-pori, itu yang terbaik itu antum basuh dengan kakinya. Cari suasana yang baik, kecuali dalam kondisi seperti perempuan, sifatnya darurat, sama sekali enggak bisa dibuka, dinaikkan juga susah, aurat terbuka, maka diambil yang paling ringan di situ. Itu enggak ada masalah, Anda kemudian basuh dalam kondisi yang darurat. Tapi kan tidak semua wudu di tempat seperti itu terus, gitu kan? Kalau darurat kan sifatnya sementara, bukan sementerus. Yang antum ambil dengan wajan yang lain, misal dengan aqua dan sebagainya, pergi ke tempat tertutup, berwudu di situ. Ya, jelas begini ya? Baik, jadi gini, agama itu sangat mudah, syariat itu mudah, tapi tidak harus dimudah-mudahkan. Allah tidak mungkin memberikan kepada kita perintah dan minta kita larangan, kecuali kita mampu untuk mengerjakan atau meninggalkan yang dimaksudkan. Jelas begini? Baik, kalau yang lain bisa, kenapa kita tidak? Masih ada waktu? This is special, Masya Allah. Ustaz, bagaimana sikap kita jika orang tua kita menghalangi kita untuk mengikuti sunnah? Orang tua antum mungkin, orang tua saya tidak. Ya. Alhamdulillah. Baik, seperti yang tadi, bersikap dengan cara yang lembut. Dengan cara yang lembut. Di ketaatan pada orang tua tidak harus juga menghalangi ketaatan antum kepada Allah. Ya, tunjukkan dengan cara yang baik bahwa antum pelajari itu benar. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika antum berangkat kepada kebaikan, dihalang-halangi misalnya kan, tunjukkan ketaatan. Baik, insya Allah saya gak datang. Tapi bersamaan dengan itu, antum layani kebaikan pada orang tua. Ya, berikan perhatian. Alhamdulillah saya dapat rezeki ini untuk mama, untuk papa, kurmanya ini dan sebagainya. Dan seterusnya, berikan. Ada waktu tertentu, berikan baju yang terbaik untuk orang tua, berikan ini itu. Sampai orang tua nanya, kamu semakin lebih baik ya hari ini? Alhamdulillah mah, itulah pelajaran yang saya ikuti selama ini. Saya gak diajarkan macam-macam kecuali ini. Itu yang mama gak boleh saya ikuti. Justru kalau saya dibolehkan belajar dengan ini, mungkin saya bisa memberikan lebih daripada ini. Saya ikut pelajaran itu mah, bukan karena saya ingin berpindah sesuatu, bukan. Tapi saya ingin membalas bakti mama, kebaikan mama, papa, yang selama ini mungkin saya gak bisa balas. Kalau saya tidak bisa balas dengan harta, tolong izinkan saya belajar. Mungkin dengan satu hadis setiap hurufnya ada pahala untuk mama. Di Quran yang saya baca setiap kalimatnya mungkin insya Allah ada kebaikan untuk mama. Maafkan saya yang belum bisa menjadikan begini, begini dan sebagainya. Demi Allah saya katakan, kalimat itu jika mengalir dari hati itu akan sampai ke sanubarinya. Allah Ta'ala alam bisawab.